kau menipu diriku. Tak kusangka, tak kusangka. hanya setangkai bunga putih sayang. Kupersembahkan di hari perkawinan sebagai tanda kesetiaan cintaku. Terlambat sudah kau datang padaku, setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan diriku tanpa pesan apapun padaku? Kala itu cintaku sedang tumbuh. Kau biarkan menjadi layu. Kini kau datang lagi padaku, setelah kau siksa diriku. Terlambat sudah, terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Bukan lagi milikku, bukan maksudku memutuskan cintamu. Memang sudahlah nasib cintaku. Kini kau datang lagi. Setelah kau siksa diriku, terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Terlambat sudah, semuanya berlalu.

aku pergi, kekasih tersayang, simpanlah diriku ini di dalam hati. Dengan tenang kembalilah sayang, kembali padaku demi cintamu. Demi cintamu.